sampingmu. Oh Merina sayang, bukan salahku. Mungkinkah kini bukan pula jodohmu. Turuti saja orang tuamu, berdosa bila kau menolaknya. Berdosa bila kau menolaknya.